tak terbayangkan dan tak terfikirkan. Begitu cepat kau memutuskan percintaan kita. Tiada kusangka dan tiada kuduga. Begitu tega engkau berucap, mari kita berpisah. Sangka dan tiada